duduk samping aku sering sedang bekerja, mengendali kuda supaya baik jalannya. Tutik tutik tutik tutik tutik tutik tutik tutik tutik suara sepatu kuda. Tutik tutik tutik tutik tutik tutik tutik tutik tutik suara sepatu kuda. Kalau kau suka hati sorak hore, hooray! Kalau kau suka hati jalan.